Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran tajwid untuk pemula yang kajian ini disiarkan oleh Radio Rasyid dan Radio Mirathul Anbiya Indonesia, memasuki pertemuan kedua. Kita masuk pada pelajaran ke-41, mad tabi'i pada kasrah, yaitu kasrah yang diikuti oleh ya sukun. Yang perlu diperhatikan pada pelajaran ini adalah suara yang harus dibaca dengan i, yaitu dengan menurunkan rahang bawah ya, dengan sedikit menariknya dan mengangkat tengah lidah sedikit ke atas ya. Kita baca sisi, ayo sisi, sisi, sisi, zizi, zizi, zizi, zizi. Ya, hati-hati dengan huruf yang tebal yang dibaca dengan kasrah. Ya, jangan sampai zui zui ya. Bertemunya dua bibir. Zui zui. Zui jangan e ya. Zui coba. Zui. I. I. Zui. Zui. Zui zui. Zui zui. Ti ti. طي طي طي طي طي طي طي كان عذابي يرثها عبادي. Kita terapkan juga dhammahnya dengan sebenar-benarnya. Ya, perhatikan. Antum lihat ke saya. Yarithuha ibadi. Yarithuha ibadi. Wa kadzalika nuri. Wa kadzalika nuri. Khafa maqami, khafa maqami, ayati wa rusuli, ayati wa rusuli, azabi wa nuzuri, azabi wa nuzuri, wa hadha sirati, wa hadha. Jangan sampai ketika mengucapkan ti itu bibirnya maju ya. Ti. Ketika mengucapkan huruf to yang berkasrah sad atau dha, maka bibirnya tidak maju ke depan ya. Wa hadza sirati. Wa hadza sirati. Si. So. Si. وَهَذَا صِرَاطِي وَهَذَا صِرَاطِي بِمَا غَفَرَ لِي بِمَا غَفَرَ لِي بِكِتَابِي هَذَا بِكِتَابِي هَذَا. Ya. Kita lanjutkan. Ya di akhir kata tidak bertitik, jika di tengah tetap bertitik. Ya. Kita baca. Ingat ya, ya di akhir kata tidak bertitik. Ya, jika di tengah tetap bertitik. Kita baca. Tulia. Tulia. Hudaya. Hudaya. Nuri. Nuri. Ibadi. Ibadi. Iqabi. Iqabi. Iqabi. Iqabi. Jangan sampai ae ya. Itu ae berarti kurang. Kurang. Ai. Coba. Ai. Ai. Ai. Iqabi. Iqabi. Banati. Banati. Mamati. Mamati. Salati. Salati. So. So. Salati. Salati. Ibunya tidak usah maju. Ya. Nusuki. Nusuki. Ibunya maju. Nusuki. Nusuki. Maju semuanya. Nusuki. Nusuki. Sunya tetap maju. Nusu. Maju aja. Ketika bilang nu, tetap dalam posisi bibirnya maju, kemudian mengucapkan su. Nusuki. Ayo. Nusuki. Ya. Rawasiya. Rawasiya. Wamaliya. Wamaliya. Ibadiya. Ibadiya. Mathaniya. Mathaniya. Wahiya. Wahiya. Hanya hanya harus dialirkan nafas dan suaranya. Wahiya. Wahiya. Hi. Hi. Wahiya. Wahiya. Hudiya. Hudiya. Di. Di. Yang di ya. Hudiya. Hudiya. Udiya. Udiya. Rusuli. Rusuli. Nuzuri. Nuzuri. Yunadi. Yunadi. Asaya. Asaya. Fa'uwariya. Fa'uwariya. Sekali lagi. Fa'uwariya. Fa'uwariya. Lanjutkan. Qila. Qila. Ghidha. Ghidha. Dha. Dha. Ghidha. Ghidha. Hila. Hila. Rajimi. Rajimi. Nadhiri. Nadhiri. Maridi. Maridi. Latifa. Latifa. Ba'ida. Ba'ida. Maqila. Maqila. Qalina. Qalina. Alina. Alina. Gawina. Gawina. Winya maju. Gawina. Gawina. Sarabila. Sarabila. Qawarira. Qawarira. Ahaditha. Ahaditha. Qa'idina. Qa'idina. Qanitina. Qanitina. Qanitina. Qanitina. Maharib. Mahariba. Mahariba. Syayatina. Syayatina. Jangan sampai syayau. Syayau ya. Syayatina. Syayatina. Masakina. Masakina. Qadirina. Qadirina. Fatinina. Fatinina. Kita tambah sedikit lagi. Pelajaran yang ke-42. Matabi'i pada dhammah. Dhammah diikuti waw sukun. Kita baca u. Jadi ketika panjangnya itu ya, posisi bibirnya maju ke depan. U. Tu. U. Mu. Nu. Jangan segan-segan untuk maju. Du. Lagi. Du. Zu. U. Utia. Utia. Nudia. Nudia. Majunya kurang. Lagi-lagi. Nudia. Nudia. Uhiya. Uhiya. Uqiba. Uqiba. Burika. Burika. Tamuta. Tamuta. Ya, kita dibiasakan. Yaqumu. Yaqumu. Ya. Tasumu. Tasumu. Tah, this is kan. Tasumu. Tasumu. Takunu. Takunu. Yadhuku. Yadhuku. Junubuha. Junubuha. Shuhumuha. Shuhumuha. Suhuliha. Suhuliha. Buyutana. Buyutana. Qutufuha. Qutufuha. Ghawuna. Ghawuna. Atuni. Qaluta. Qaluta. Qaruna. Qaruna. Jaluta. Jaluta. Kalihuna. Kalihuna. Kalihuna. Kalihuna. Samiduna. Samiduna. Utina. Utina. نوحيها نوحيها أذينا أذينا يا الحمد لله kita masuk ke pelajaran 42 untuk kali ini kita cukupkan pelajaran kita pada sampai di sini semoga bermanfaat diulang-ulang kembali pelajaran yang telah lalu. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.